kau menjauh, padahal jelas hanya kau yang ku mau. Mungkinkah kau rasakan yang sama? Kau ingin coba sekali lagi? Adakah